sing thou come mana sing kabar perpeta beta sesalah apa tolong nyong se bicara biar beta mengerti mengapa ale begitu nyong jang se bikin begini. Susah.